wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada jemaah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini melanjutkan kajian sebelumnya. Hari ini masalah yang akan kita bahas adalah masalah khuluq. Kalau sebelumnya masalah talak, khuluq dan talak ada sedikit persamaan, yaitu cara atau prosedur suami istri berpisah. Ya. Kalau talak itu datangnya dari suami, kalau khuluq itu adalah permintaan istri. Kalau talak, suami menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya, sehingga jatuh talak. Ya. Sementara khuluq, istri meminta cerai kepada suami. Khuluq dan talak sebenarnya secara bahasa artinya sama. Ya. Talak melepaskan ikatan pernikahan. Ya. Khuluq sama, melepaskan ikatan pernikahan. Cuma dibedakan istilahnya, kalau talak datang dari suami, kalau khuluq atas permintaan istri. Khuluq secara bahasa dari kata bala'ayah selaku khul'ah. Bala'ah itu artinya melepaskan. Sama dengan bala'ah juga. Bala'ah itu istilah melepaskan juga. Ya, melepaskan. Secara istilah, adalah seorang istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan. Istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan dengan memberikan kepadanya ganti dari maharnya. Jadi dia balikin maharnya, ya, dia minta cerai dari suaminya. Jadi di situ ada dua, ya, hal terkait dengan khuluq. Pertama, permintaan dari istri. Yang kedua, istri mengembalikan pengganti mahar, ya, ganti dari mahar bukan maharnya, ya, karena bisa jadi maharnya sudah habis, ya, bisa jadi maharnya sudah habis tapi penggantinya. Kalau dalam undang-undang Indonesia, perkawinan Indonesia, pengganti maharnya itu cuma 10.000, ya. 10.000 pengganti dari mahar kalau dalam undang-undang Indonesia itu 10.000. Jadi simbol saja mengembalikan mahar dan dia minta diceraikan dari suaminya. Khuluq dibolehkan dalam Islam, ya. Dibolehkan. Kenapa? Karena itu solusi juga, ya. Bisa jadi seorang istri dia dilalaikan oleh suaminya. Suaminya tidak melaksanakan kewajiban, tidak kasih nafkah gitu kan, atau suaminya mohon maaf, impoten gitu kan, ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajiban dan sebagai suami, maka istri diberikan hak untuk khuluq minta cerai. Khuluq. Tapi kalau minta cerai tanpa sebab sama sekali, nah, sudah saya sebutkan ancamannya oleh Nabi, ya. Siapapun di antara wanita yang minta cerai kepada suaminya, ya, tanpa sebab sama sekali, maka mereka tidak akan mencium aroma surga. Nah, kalau tanpa alasan tak boleh sama sekali. Tapi kalau ada alasannya karena suami tidak bisa menjalankan kewajiban, ya, maka dia berhak untuk minta diceraikan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yakunun allahu yuqi ma hududallah fala tunaha alaihima fi maqdatihi." Jika kalian khawatir suami istri ini tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua jika istrinya minta diceraikan dan membayarkan pengganti maharnya. Fi maqdatihi, pada apa yang dia bayarkan, yaitu istri, ya, sebagai pengganti maharnya. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah membolehkan istri minta cerai, tapi dengan cara itu disebutkan di maqdatihi, istri mengembalikan maharnya, ya, pengganti mahar bukan mahar, ya, jadi pengganti mahar. Dalil hadis yang membolehkan khuluq adalah telah datang kepada Rasulullah istri dari Thabit bin Qais. Jadi ada seorang sahabat Thabit bin Qais, di mana istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengaduannya apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak menjelaskan Ini istilah ya. Saya khawatir jadi kafir setelah Islam artinya suaminya miskin. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan enggak ada satu ayatun akusrah. Ya, bisa jadi kemiskinan membawa kepada kekumpulan. Ya, orang miskin bisa jadi kafir. Ya. Datang orang misionaris keturunan datang dengan Indomie dan kumurtah gitu ya. Jadi Nabi mengatakan kemiskinan bisa membawa orang kepada kafiran. Nah ini intinya David bin Qais datang kepada Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah bukan saya mencela agama dan akhlaknya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi ya saya khawatir bisa jadi kafir setelah Islam. Ya, kenapa? Karena istrinya, karena suaminya miskin. Rasulullah langsung bertanya kepadanya, apakah engkau membalikkan ladangnya? Ladangnya di situ istilah-istilah. Ya. Ladang di situ adalah maharnya. Maharnya kau kembalikan? Iya ya Rasulullah katanya. Lalu Rasulullah bersabda kepada David, kata Rasulullah ya David, terima maharnya tersebut dan ceraikan dia dengan satu kali talak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dibolehkan istri minta cerai ya, dan mengaku pengadilan itu ya. Dia mengaku kepada Rasulullah karena Rasulullah bertindak sebagai pengadil ya. Dan mengaku kepada pengadilan minta suaminya minta diceraikan ya. Minta diceraikan, nanti pengadilan memanggil suaminya ya. Dilihat dari alasannya, kalau alasannya bisa diterima diminta kepada suaminya untuk diceraikan. Tapi kalau alasannya tidak benar, tidak boleh ya. Pengadilan tidak akan memanggil. Lama perlu, apakah istri di saat kita cerai harus dengan menggunakan kalimat belum dan suami juga bisa mengabulkan? Jadi, walaupun istri kita cerai, tetap ada di tangan suami. Ya, cerai tidak cerai ada di tangan suami. Nah, apakah istri menggunakan kalimat belum atau suami di saat dia mengabulkan permintaan istrinya juga harus menggunakan kalimat belum? Di sini ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa huruf dapat dilakukan dengan menggunakan kata huruf atau yang memiliki arti yang sama. Jadi istri harusnya minta dengan kalimat aku minta huruf. Ya. Suami juga mengatakan aku kabulkan huruf. Ya. Nah itu kata jumhur ulama. Tapi pendapat yang kedua, sebagai ulama Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan sebagainya berpendapat bahwa kata huruf dapat dilakukan dengan apa? Huruf dapat dilakukan dengan menggunakan yang intinya istri minta cerai. Jadi kalau dengan kalimat huruf dengan apa saja ya, kata keadilan aku minta cerai. Huruf sudah berarti ya. Kata suami aku kabulkan. Huruf sudah ya. Jadi terjadi cerai. Tadi saya lebih cenderung kepada bahwa huruf bisa dilakukan dengan kata apa saja. Ya, yang intinya istri minta diceraikan. Jadi pakai kalimat apa saja, kata keadilan ya, mengadukan suami saya tidak menjalankan kewajibannya dan aku minta cerai. Nanti pengadilan memanggil suaminya. Ya. Tapi setelah meminta, mana pengganti maharnya dulu? Pengganti maharnya 10 ribu kalau undang-undang Indonesia. 10 ribu, ini 10 ribu, ya, dia sudah bayar 10 ribu, kamu cerai dia. Kalau alasannya tepat, kalau alasannya tidak tepat, kalian biasanya tidak kabul kan? Ya. Tidak kabul kan? Pengganti mahar, ya, itu syarat ya. Perlu saya sampaikan sedikit. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan boleh dengan kalimat apa saja. Kenapa? Karena Al-Qur'an, ayat Qur'an yang dijadikan nabi tadi tidak ada yang disebut kalimat huruf sama sekali. Fala junaha 'alaihima fi ma ibtadat bihi. Tidak ada kalimat hurufnya. Kata Allah, kalau mereka tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak ada dosa bagi istri untuk minta cerai dan membayarkan pengganti mahar. Tidak ada sama sekali kalimat huruf. Artinya bahwa boleh tanpa menggunakan kalimat huruf. Hadis takbir dari kita begitu juga ya. Di saat Rasulullah, saat istrinya takbir datang kepada Rasulullah, dia tidak menggunakan kalimat huruf sama sekali. Dia mengatakan bahwa saya tidak menjelak suami saya karena akhlak atau agamanya, tapi saya khawatir bisa jadi kafir setelah Islam. Tidak ada kalimat huruf sama sekali. Ini menunjukkan bahwa permintaan istri dari suaminya tidak harus menggunakan kalimat huruf dan suami mengabulkan pun tidak harus dengan kalimat huruf. Artinya kalau istri minta cerai dan dia bayar dengan mahar, maka itu adalah huruf. Apa beda huruf dengan talak? Beda. Ya, huruf dan talak beda. Kalau talak ada masa iddah bisa rujuk. Tapi kalau huruf istri adalah faedah juga, tapi rujuk faedah. Kalau mau rujuk nikah baru lagi nikahnya. Kenapa? Karena mahar sudah dibalikin. Ya, mahar sudah dikembalikan, artinya pernikahannya sama dengan dibatalkan. Jadi itu makanya syaratnya mahar harus dikembalikan. Ya, itu pengembalian mahar membatalkan pernikahan. Tetap istri ada iddahnya kalau dia mau nikah dengan orang lain. Ya, nikah dengan orang lain ya harus ada iddahnya. Kalau suami mau balik lagi, nikah baru ulangi nikahnya. Jadi itu beda antara talak dengan tuluk. Jadi kalau istri minta cerai, otomatis langsung bae. Cuman bae-nya bukan kayak talak tinggal. Jadi enggak harus istri nikah dengan orang lain ya. Misalnya nyesal, kita balik lagi, nikah baru, nikah awal lagi. Ada wali, ada ulasati, ada ijab. Jadi itu beda antara tuluk dengan talak. Pengganti mahar, ya, tuluk baru sah, hingga disertai iwa. Jadi itu yang membedakan antara talak dengan tuluk. Jadi harus ada pengganti maharnya. Istri balikin maharnya, ya, simbol aja. Kalau dalam orang-orang Indonesia 10.000, jadi nggak seberapa, ya. Tapi sebenarnya pengganti mahar itu adalah menunjukkan suami istri supaya suami diceraikan. Jadi boleh pengganti mahar itu lebih daripada perkara yang sebelumnya, ya. Suami ganti mahar kepada istrinya 5 gram emas. Di saat dia minta cerai, saya kasih rumah di Pondok Indah. Cepat diceraikan, ya. Jadi itu pengganti mahar itu nggak harus sama seperti maharnya. Jadi itu adalah haluan kepada suami supaya dia cepat diceraikan, ya. Mau dikasih rumah di Pondok Indah cepat diceraikan, ya. Jadi, saya minta cerai, pengganti maharnya rumah di Pondok Indah, cepat, ya. Rumah di Pondok Indah. Jadi pengganti mahar itu harus, ya. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa buruk membatalkan pernikahan. Jadi nikahnya sudah tidak ada istilah baru lagi. Kalau mau nikah baru, ya. Maka jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya tutup kau atau saya terima buruk kau tanpa menyebut pengganti maharnya, maka tidak dinamakan buruk, ya. Jadi harus disebutkan. Jadi di saat suami mengabulkan permintaan istri, saya mengabulkan buruk kau dengan pengganti mahar sebutkan. Kalau tidak menyebutkan pengganti maharnya, maka itu tidak dinamakan dengan buruk, ya. Yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan penggantinya sah suluk, ya. Jadi enggak harus persis mahar dari suami. Jadi cukup penggantinya. Nah, penggantinya ini apa saja dilakukan, ya. Apapun yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan pengganti mahar. Jadi misalnya gitu kan, kata istri, aku minta cerai. Pengganti maharnya, aku siap, ya. Aku siap jadi pembantu selama bulan. Misalnya gitu kan, jasa boleh, ya. Sama, orang mau nikah juga maharnya boleh jadi pembantu gitu kan, ya. Sama seperti Nabi Musa menikahi anaknya dari Syu'aib jadi pembantu, ya. Jadi pembantu selama 8 tahun. Ala anta turani bawani hijab sitau besir di asalkan saya selama 8 tahun. Itu maharnya, ya. Jadi sebagai mahar, ya. Apapun yang boleh jadi mahar, boleh jadi pengganti mahar, ya. Istri gak punya sama sekali, tapi kalau orang lain punya udah murah sekali, ya. Seperti itu, ya. Perlu juga punya saat ini, ya. Perlu juga banyak, ya. Yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan penggantinya saat suluk. Menurut jumhur, apapun yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan pengganti mahar saat suluk. Maka boleh apapun yang bernilai, baik berupa barang atau jasa, baik berupa barang atau jasa, lebih mahal dari mahar atau lebih murah, ya. Boleh lebih mahal atau lebih murah, dan tidak boleh berupa barang haram seperti arak dan lain-lain. Apakah boleh lebih mahal seperti mahar? Nah, ini ada sebenarnya ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Jumhur ulama mengatakan dibolehkan. Kenapa? Dalilnya adalah ayat Quran, ya. Karena ayat Quran tidak menyebutkan harus sama dengan mahar. Fi maqdadati. Jadi tidak ada dosa bagi istri minta cerai dan dia membayar pengganti mahar. Dan diturunkan di situ apakah boleh, apakah lebih mahal atau lebih murah. Jadi apapun boleh dia bayarkan. Tapi sebagai ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Abu Zubair bahwa tatkala dia membunuh istrinya, istrinya ingin membayar lebih dari maharnya lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi dilarang di sini karena dia tidak mampu, gitu kan, dia memaksakan diri, ya, tidak boleh. Saya lebih suka mengatakan boleh, ya. Apapun yang boleh dijadikan mahar, boleh dijadikan pengganti mahar. Mahar boleh mahal, boleh tinggi nilainya. Begitu juga pengganti mahar boleh tinggi juga. juga ya. Belum dapat terjadi jika suami menceraikan. Nah itu tadi ya, istri berhak meminta, tapi keputusan ada di suami. Belum tidak akan terjadi jika suami tidak menyetujui. Namun hakim berhak untuk memaksa. Ya. Jadi kalau suami nggak mau enggak, ya. Tapi hakim berhak untuk memaksa. Bagaimana cara memaksanya? Kamu ceraikan kalau tak perlu dijalankan. Bisa, ya. Kamu ceraikan atau kamu perlu dijalankan. Dalam hukum Islam seperti itu, ya. Jadi tetap talak ada di tangan suami. Suami yang menyetujui baru terjadi buruk. Tapi kalau suami nggak menyetujui maka tidak terjadi buruk. Tapi pengadilan berhak memaksa. Misalnya istri tidak cerai itu kan alasannya sudah tepat, misalnya ya, karena dia tidak menafkahi, tidak memberikan nafkah lahir, lahir batin gitu kan, sudah berbulan-bulan gitu kan, nah ini ya, dia benar untuk pengadilan memaksa suami mau cerai kan kalau tidak mau menjalankan. Tapi dalam pernikahan apa, pernikahan itu saja kita sudah beruntung ada sigoh ta'ita, ya. Sigoh ta'ita itu sebenarnya sudah tidak berhubung lagi sebenarnya ya. Di saat kalau katanya suami tidak harus menjalankan kewajiban, karena di situ disebutkan kalau saya tidak menafkahi istri saya selama 6 bulan berturut-turut dan istri saya keberatan dan dia mengadukan ke pengadilan ya, maka jatuh talak satu otomatis itu ya. Jadi sebenarnya tidak berhubung lagi kalau 6 bulan berturut-turut tidak menafkahi. Cukup mengadukan ke pengadilan, pengadilan bisa tetap palu talak satu. Ya. Kalau alasan yang belum benar, ya, tidak dibuat-buat. Talak satu kenapa? Karena suami sudah mengucapkan itu. Ya. Sudah mengucapkan, artinya seolah-olah suami mengatakan saya. Jadi pengadilan sudah bisa tetap palu, 6 bulan terus-terus tidak terkahi, tinggalkan ke pengadilan kalau keberatan. Kalau tidak keberatan, ya tidak terjadi talak. Ya. Banyak orang yang ditinggal oleh suaminya, bertahun-tahun gitu kan, dia kan keberatan dengan masalah ya, pernikahan tetap ya, pernikahan tetap dan mereka suami istri. Tapi kalau suami menghilang lama, istri nggak kantongan ke pengadilan, nggak boleh jadi nikah lagi, nggak boleh ya, harus nyatukan dulu pengadilan tetap baru waktu terjadi cerai baru bisa dia nikah lagi setelah habis masa iddah. Kalau istri ditinggal oleh suami dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Jadi harus melakukan dulu pengadilan secara seperti disebutkan dalam kitab tahlil talak ya. 6 bulan berturut-turut saya tidak menafkahi dan istri keberatan. Mengadukan ke pengadilan ya. Keberatan mengadukan kembali ke pengadilan. Kalau tidak mengadukan ke pengadilan, talaknya tidak jatuh ya. Talaknya tidak jatuh berarti dia masih istrinya ya, walaupun dia sudah bertahun-tahun menghilang masih sebesar sebagai istri ya, tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau menikah kandungan dulu pengadilan. Kandungan pengadilan tetap baru, sudah terjadi cerai, habis masa iddah, jika lagi jelas. Huruf ya. Tata terjadi jika suami menceraikan. Haram bagi suami menyiksa istri agar dia melakukan huruf. Ini, ya. Walaupun itu atas permintaan istri, tapi jangan sampai suami memaksa istri untuk apa? Minta cerai. Ya, minta cerai. Dan Rasulullah tidak pernah membatasi masa huruf sekalipun. Apakah talak yang terjadi masih atau bain? Jumhur ulama mengatakan talaknya bain. Bainnya bain bayun Rasulullah. Arti bain bayun Rasulullah, kalau mau balik lagi harus nikah baru. Jadi tidak seperti talak tiga. Talak tiga bain bayun Rasulullah itu harus nikah dengan orang lain. Tapi kalau dulu mau balik lagi cukup dengan nikah baru. Ya. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ya, ada. Dengan apa? Apa? Rafa. Tidak ada itu ya, Rafa. Ya. Saya bisa mengenai pengajian agama tentang pentingnya Rafa. Mengajukan pengajian agama. Rafa itu artinya mengangkat ya. Mungkin mengangkat maksudnya mengajukan ya, mengajukan. Sebenarnya dalam fikih enggak ada istilah Rafa ya. Ada istilah cuma 90 ya. Rafa itu artinya mengangkat ya. Mengangkat mungkin maksudnya mengajukan cerai ya. mengajukan cerai. Karena apa? Bapak itu harusnya mengangkat pernikahan. Jadi mungkin mengajukan cerai. Saya kira seperti maksudnya. Ya. Tapi kalau dalam istilah ini puluh, ya puluh. Mengajukan puluh. Ada lagi yang mau apa? Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Harus nikah baru ya, harus nikah. Apakah mesti harus nikah dulu atau hanya nikah lagi? Hanya nikah lagi, ya? Tidak sebentar. Tidak sebentar nikah. Kan bait itu ada dua, ada bait bainuna suhro, ada bait bainuna suhro. Kalau bait bainuna suhro itu antara lain biasanya diceraikan karena pernikahan istri. Nah ini bait bainuna suhro. Bait bainuna suhro nikahnya terputus sudah. Kalau mau balik lagi ini kebalu, ya, nikah diulangi nikahnya. Tapi kalau talak tiga itu baik bayi maturo, istri nikah dengan orang lain. Jadi kalau baik bayi maturo cukup dia nikah baru lagi. Ya. Ada lagi yang mau nama bertanya? Tidak lagi. Ibu ibu nggak ada yang mau bertanya bu? Oke demikian ya. Kalau ada nanti minggu depan kalau ada yang konsultan, tanya aja lagi ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin bisa berbicara saya, orang-orang yang berjimnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.